Terus ukhtun? Hah, habis akhun apa? Abun? Salah. Sudah kita ulangi berkali-kali, jangan bilang akhun, abun, hamun, salah. Itu bukan asma'i sittah. Asma'i sittah itu kalau sudah dia diidhofahkan, maka kamu sebutnya akhuka wa abuka wa hamuki. Apa lagi? Wa hanuk wa fuk wa du malik. Ini para ulama mempermisalkan atau mencontohkan dengan kalimat yang seperti ini ada sebabnya. Sehingga kalian jangan menyebutkan akh, ab, hamu, fam, salah. Karena dia tidak selalu di-i'rab dengan i'rab asma'i sittah illa bi syurut. Kecuali dengan syurut, dengan syarat-syarat. Di antara syaratnya adalah idhafah. Dan idhafahnya ila ghairi ya'il mutakallim. Tidak boleh ke ya' mutakallim. Kalau ke ya' mutakallim, buyar. Tidak lagi di-i'rabkan dengan i'rab asma'i sittah. Akhi. Bagaimana i'rabnya? Ja'a akhi wa ra'aitu akhi wa maratu bi akhi. Tidak di-i'rabkan dengan i'rab asma'i sittah. Mafhum? Jangan lupa itu, catatan penting. Maka asma sittah adalah akhuka wa abuka wa hamuki wa hanuka wa fuka wa dhu malin. Qala sayati syurutu i'rabiha. Akan datang nanti syarat-syarat i'rabnya. Artinya dia di'irabkan dengan i'rab asma sittah itu dengan syurut. Untuk i'rabiha bil huruf, untuk di'irabkan dengan huruf itu ada syarat-syaratnya. Insyaallah akan datang bismillah taala. Baik, sekarang kita lihat nahu irji'u ila abikum. Irji'u ila abikum. Pulanglah ke rumah bapakmu. Aina syahid abikum. Haitsu kana majruran bi ila ولم تجره الياء لأنه نعم نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء ستة نعم المضافة إلى غير ياء المتكلم. طيب اقرأ يا اقرأ وإعرابه علامة الجامع. جيد. Kama amintukum ala akhihi. Sebagaimana aku memberikan keamanan kepada saudaranya. Kama amintukum ala akhihi. Aina syahid? Akhihi. Ala akhihi. Haitsu kana akhi majrurun bi'ala wa alamatu jarrihi. Naam, al-ya niyabatan anil kasra. Liannahu nul asma'i sittah. Naam, ikra. Man? حرف تشبيه وجر ما مصدرية تسبق الفعل بعدها بمصدر. Apa tasbiq? Membikin, membuat. Fi'il yang setelahnya menjadi masdar. Nanti masdarnya disebut al-masdarul munsabak. Naam, teruskan. Amin tukum. ومفعول أمن فعل ماض كأمني هذا هو شاهد هذا هو الشاهد. نعم رس illa amnan ka amni iyyakum iyyakum ala fihi illa timanan ka timani. Naam, shabbaha timanahu lahum bi timanihi على ذاك. طيب وعلى أخيه هذا هو شاهد جر